Terkait dengan soal yang pertama, kita khawatir kalau menasihati teman ya, dibilang atau takut ada perasaan riya atau yang semisal dengannya, barakallahu fiik. Maka kita katakan itu merupakan waswas syaitan. Ma'ruf ucapan sehingga saya dari kalau salah Fudail bin Uyayl, tayyib apa? Fi'lul amal tayyib linnas riya wa tarkul amal linnas riya. Melakukan sebuah amalan karena manusia riya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia juga riya. Nah, barakallahu. Baik. Jadi ya harus kita memang buang rasa was-was tersebut. Barakallahu. Nah, kita nasihati dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izhah hasanah, teman kita tadi atau bawahan kita tadi, diarahkan barakallahu fikum agar dia mau mengerjakan sholat. Untuk rasa riya tadi atau perasaan takut dibilang riya itu harus dihilangkan dan dilawan. Tanamkan di dalam diri kita, saya menasihatinya karena memang murni tanggung jawab saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Seorang itu tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, jadi murni dia menasihati temannya tadi karena dia sayang. Iya, dia tidak ingin temannya tadi terjatuh dalam jurang kekufuran. Barakallahu fikum. Ya, dinasihati. Nah, dilawan itu waswas syaitan. Dan memang salah satu barakallahu fikum strategi syaitan, khususnya bagi kita-kita yang mungkin ya lemah atau memang kurang dari sisi pengetahuan agamanya, itu dari sisi ini. Ketika ingin melakukan sebuah kebaikan, dihembuskan bisikan barakallahu fikum, kamu adalah orang yang riya barakallahu fikum. Nah, sehingga dari situ menyebabkan dia mundur dari melakukan amal kebaikan atau barakallahu fikum mundur dari tindakan meninggalkan ke kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Memang ini perkara hati barakallahu fikum itu luar biasa ya. Permainan syaitan tarik ulurnya itu is sekali. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti tadi barakallahu fikum, kalau kita lepas juga terlalu apa? Total juga bisa tergelincir pada riya tadi. Nah, jadi memang harus muhasabah ya, introspeksi dalam hal ini itu harus kontinu. Nah, ketika ingin beramal di pertengahan amal, di akhir amalan dan setelah beramal, itu syaitan tuh pinter, tahu celahnya. Di mana dia bisa masuk, di mana dia bisa bermain barakallahu fikum. Iya. Dan dia memang sudah mengamati barakallahu fikum kejiwaan kita. Baik. Kalau kita termasuk orang yang was-was takut dibilang riya, di situ dia main. Kalau kita lihat orang yang pede gitu, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, semangat mengajak orang pada perkara yang baik, di situ dia masukkan riyanya, bangga. Jadi tadi dari situ kita mengambil faedah pentingnya bagi kita untuk terus yang namanya muhasabah itu kontinu. Ya, di awal ketika hendak beramal, di awal amalan, di pertengahan, di akhir, setelah amalan. Nah, barakallahu fikum. Terus yang namanya muhasabah barakallahu fikum. Nah, dan ini perkara yang saya katakan barakallahu fikum sangat susah. Ya. Nah, mesti syaitan itu ada kenaknya. Entah kadang dia dapatnya dari kita di awal sudah kita kalah, kadang di tengah-tengah, ya, kadang di akhirnya, kadang setelah amalan itu selesai baru dapat setan itu jatah peluang dari kita. Nah, innakum tukhti'una billaili wa nahar, kata Allah. Kalian itu memang selalu melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Makanya ada syariat yang namanya apa? Istighfar, taubah, setiap selesai melakukan yang namanya amalan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan barakallahu fikum tadi pertanyaan sebagian keluarga atau teman mereka yang sudah memiliki mindset ya, bahwasanya sholat berjamaah itu sunnah, barakallahu fikum. Ya memang terkait dengan masalah ini ada khilaf ya, di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu sunnah, ada yang mengatakan wajib, barakallahu fikum. Dan itu pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan itulah pendapat yang kuat ya, barakallahu fikum. Nah, maka cara kita ya, kita memang tidak bisa mengilzam ya, karena memang ini barakallahu fikum perkara yang tayyib khilafiyah ya, barakallahu fikum. Walaupun kita meyakini pendapat yang kuat itu adalah yang mengatakan wajib ya, kita hanya memberikan anjuran ya, motivasi kepada teman kita tadi terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Nah, iya, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat daripada orang sholat yang sendirian, belum lagi berjalan ke arah masjid, belum lagi menunggunya, belum lagi, wah, sekian banyak pahala yang, iya, sampean lalaikan. Sampean saya tanya, kalau sampean ada orang yang menawarkan uang 1 miliar sama sampean, syaratnya sampean harus ke rumah dia dengan tetap di rumah. Mana yang lebih diutamakan? Ya jelas dia akan bela-belain, ya kan? Apapun yang terjadi, walaupun hujan guntur ya, dia akan berusaha mendatangi rumah orang tadi 1 miliar. Barakallahu fikum. Nah, begitulah gambaran orang yang sholatnya sendirian. Bukan hanya 1 miliar, tapi apa? Ad-dunya wa ma fiha. Iya, dunia dan seisinya itu barakallahu fikum nilainya. Nah, kalau sampai nanti tiap hari seperti itu, kira-kira berapa keuntungan yang hilang? Kan seperti itu. Iya, sampai digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang itu harus mendatangi sholat jamaah dengan apa? Merangkak akan dia lakukan. Wah, keutamanya itu banyak. Iya, barakallahu fiik. Nah, belum lagi sop terdepannya, belum lagi doanya malaikat. Wah, eman-eman mas, sampean nek gak sholat jamaah rugi. Iya. Nah, gara-gara telat ya dapat promo Indomaret sama Alfamaret aja nyesalnya metamit ya. Wante minyak gorengnya cak-cak. Iya, padahal tadi ada promo apa? 50% yang tadinya harga 30.000 jadi 10.000. Oh, dia kesel-kesel sama anaknya. Karena tadi sebelum mau ke Indomaret diantar ke les dulu kan. Tadi lihat masih ada, pas datang ke Indomaret sudah habis. Iya, itu promo terakhir. Dia kan ngamuknya sama anaknya, marah-marah. Ah, disinggung malah bilang sama papa, tadi coba berhenti sebentar, dapat minyak gorengnya 5 kilo. Wah, marah dia. Iya. Nah, cuman kehilangan promo Indomaret sama Alfamaret sudah seperti itu. Nah, ini sholat sendirian di rumah. Iya. Wah, enggak tahu berapa banyak kerugian yang didapatkan. Gambarkan seperti itu, mungkin dia agak melek. Oh iya juga ya. Nah, iya, barakallahu fikum. Sampai ada bupati yang rela memberikan mobil, ya kan? Gara-gara sayembara agar orang itu mau sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan sholat jamaah itu sekian banyak keuntungannya, bukan hanya duniawi, tapi ukhrawi juga besar. Nah, sampean rugi mas, nggak sholat jamaah rugi sampean. Seperti itu. Karena memang kita tidak bisa langsung menghakimi dia. Karena memang dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kita bisa adalah memberikan anjuran dan gambaran kepada dia tentang sekian ya banyaknya keutamaan sholat berjamaah. Apalagi digambarkan dengan wujud-wujud nyata seperti tadi. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu perlu dilihat lagi riwayatnya. 20 derajat itu yang pernah saya baca penjelasan dari Al-Hafidz, ada sekitar 27 keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan sholat jamaah. Ya, mulai dari berjalan ke masjidnya, mulai dari doanya malaikat, mulai dari berdoa di antara dua azan. Jadi sekitar ada 27 keutamaan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Maksud 27 derajat tadi. Itu penafsiran Al-Hafidz. Nah, untuk terkait dengan yang dimaksud dengan 27 derajat ini adalah jarak keutamaannya, itu perlu dicek lagi riwayatnya. Nah, intinya 27 derajat ini bukan sekedar kode belaka ya, tapi memang menunjukkan keutamaan yang super untuk orang yang sholat berjamaah. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab.